بسم الله الرحمن الرحيم. Tolong fokus dengan saya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan Anda menafsirkan setiap sholat yang takbirnya begini itu syiah. Ya? Tidak setiap yang begini syiah. Awas, karena riwayat begini itu ada. Awas, hati-hati. Nanti Anda bisa melihat syiah atau bukan, itu bisa dilihat nanti dalam dua posisi. Posisi yang pertama khususnya, saat dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Kalau bangkit dari sujud tangannya menepuk-nepuk begini, berarti dia syiah. Ya, kalau dia bangkit tepuk-tepuk begini, itu syiah. Jelas ya? Baik, yang kedua, biasanya dia menggunakan batu itu. Ya, batu di balik sajadahnya, yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu, maka sholatnya tidak sah dia tunaikan. Jelas ya? Jadi kalau antum menemukan orang tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya, di depannya, nah kemudian telapak tangannya begini-begini setelah bangkit dari sujud, dia syiah. Dia syiah. Bahkan kadang-kadang dia tidak salam ketika imam di depan salam. Ya, dia tidak salam, dia mundur dulu, kemudian dia kemudian teruskan lagi sholat. Atau kadang-kadang dia sholat seperti biasa, setelah itu seperti kelihatan sholat sunnah, padahal dia mengulang lagi sholatnya. Karena yang pertama dia taqiyah dalam sholat. Dia taqiyah, hanya menyembunyikan kesyiahannya supaya diduga dia sama dengan kita. Setelah itu dia seperti sholat sunnah, padahal dia mengulang sholatnya. Dan dalam pengulangan sholat ini dia mengerjakan bagian dari apa yang ia yakini, yang nepuk-nepuk dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Tapi ingat, tidak setiap yang begini itu syiah. Karena dalam mazhab maliki, itu ketika bertakbir tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Ya, mazhab maliki sekarang menyebar dulu di Madinah. Dulu di Madinah. Jadi Madinah tempo dulu, itu mazhabnya maliki. Di masa Syarif Hussein itu Syafi'i. Di masa kerajaan Saudi Arabia itu berpindah kepada Hambali. Ya, masa maliki semuanya begini. Sekarang mazhab maliki menyebar di Afrika Utara. Khususnya dari Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Italia. Itu kalau ada orang antum temukan orang Libya, orang Tunisia, orang Maroko misalnya, Aljazair atau Spanyol atau kemudian Itali, datang ke Ka'bah, salat depan Ka'bah, mereka bukan Syiah, mereka Sunni, Sunnah. Dan ketika salat tangannya begini. Antum enggak usah simpulkan, Allahu Akbar, Syiah ya. Oh, tidak. Dan mereka pun enggak akan jawab, ya. Maaf, saya sedang salat. Tidak ya. Batal ya ngobrol. Tidak. Jelas ya? Jadi biarkan seperti ini. Paham ya?